Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fi din, azzaqallah. Lanjutkan pelajaran nahwu dalam kitab Miyassar. Ayat dalam pembahasan mansubatul asma, ismi-ismi di nasab. Pertama maf'ul bi, kedua maf'ul bi, sekarang yang ketiga maf'ul fi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-maf'ul fi yang ketiga dari mansubatul asma, maf'ul fi. Al-maf'ul fi wa yusamma dharfan. Maf'ul fi disebut juga dengan dharf, nama lainnya adalah dharf. Huwa ismun yudhkar li bayani zamanil fi'li aw makani. Dharf itu isim yang disebutkan untuk menerangkan waktu fi'il, zaman fi'il atau tempat. Ini dharf. Ismun yudhkaru li bayani zamanil fi'li aw makani. Isim yang disebutkan untuk menjelaskan zaman fi'il atau tempatnya. Waktunya, zamannya atau tempatnya. Misal contohnya, dhahabtu yaumal ahadi. Aku pergi, telah pergi pada hari Ahad. Ini yaumal ahad ini dhorof. Menerangkan tempat atau waktu? Zaman. Zaman, menerangkan zaman. Yaumal ahad. Sumtu yaumal khamisi. Aku berpuasa pada hari Khamis. Juga menerangkan apa? Zaman isim. Dan zamanul fi'l. Dhorof zaman. Kuntu amama ustadi, aku berdiri di depan ustaz. Dharf makan, menerangkan tempat fi'il. Tempat fi'il, dia berdirinya di depan ustaz. Namal kalbu khalfal babi, anjing itu tidur di belakang pintu. Dia menerangkan apa? Dharf makan, tempatnya, tempat fi'il. Dharaf terbagi menjadi di dua ya, dharaf zaman dan dharaf maka. Yang mana dharafnya? Dharafnya yauma amama khalfa. Jadi yang ahad apa? Mudhafun ilaih. Wa mudhaf, setelahnya mudhafun ilaih. Dharf zaman di antaranya subahan, apa artinya? Pagi. Apa? Pagi. Pagi. Ghudwatan. Pagi. Bukratan. Pagi. Masaan. Sore. Siang. Apa? Sore. Sore. Asilan. Sore. Nah, sore. Lailan. Naharan. Siang. Yauman. Malam. Apa? Hari-hari. Hari. Usbu'an. Minggu. Minggu. Pekan. Syahran. Bulan. Sanatan. Tahun. Aman. Tahun. Qarnan. Abad. Abad. Abadan. Sekarang. Hinan. Sekarang. Hinan. Ketika. Ketika. Taratan. Kadang-kadang. Sabiqan. Dulu. Dulu. Saatan. Sesaat. Satu jam atau sesaat. Sesaat. Penggunaan saat kalau terdahulu sebelum adanya jam yang sekarang tu. Waktu yang mubahat. Miqdar min az-zaman. Berapa saat? Anu kalau yang sekarang satu jam 60. Mereka penggunaan sekarang. Al-an sekarang, qabla sebelum, ba'da sesudah, amsi kemarin, anifan tadi. Ini contoh dharf zaman. Dharful makan, contoh dharf makan. Amama artinya depan, depan. Udama depan, depan. Khalfa belakang, wara'a belakang. Fauqa di atas. Tahta, yamina, kanan. Shimala, baina, haula, sekitar. Inda, sisi. Sisi izaa belakang. Di hadapan. Di hadapan. Nah ini semua disebut di sini dorob zan dorob makan mansub ala dzarfiyah. Mansub ala dzarfiyah. Sebagai dorob baik dorob zaman atau dorob makan. Ada pada contoh disebutkan saya dhahabtu yaumal ahadi. Arabnya misalnya dhahabtu fi'il wa fa'id yauma dharbu zaman mansub dharfiyah wa ala badal nasbi al fath al dhahir al akhir wa mudhaf wal ahad mudhafun ilay. Kemudian dharf terbagi menjadi dua, mutasarrif dan ghair mutasarrif. Mutasarrif yaitu ma yusta'malu dharfan hinan wa ghaira dharfin hinan akhar. Dharaf mutasarrif yaitu yang digunakan sebagai dharaf kadang dan kadang pula digunakan bukan dharaf. Ini kadang dharaf kadang juga selain dharaf penggunaannya. Kadang sebagai dharaf kadang bukan dharaf. Ini disebut dengan dharaf mutasarrif. Jika lafaznya terkadang digunakan sebagai dharaf, kadang pula digunakan bukan dharaf. Contohnya sumtu yauman ahadi. Sumtu yaumal ahad, aku puasa pada hari Ahad. Ini lafaz yauma ini dzaraf, termasuk dzaraf apa? Mutasarrif. Karena kadang digunakan sebagai dzaraf, kadang juga bukan dzaraf. Misalnya bukan dzaraf yaumul jumu'ati idul muslimina. Yaumul mubtada. Dia bukan dzaraf. Yaumul Jumu'ati Idul Muslimina misalnya. Ini sudah dengan apa? Dzaraf mutasarrif. Kadang digunakan sebagai dzaraf, kadang bukan dzaraf. Ada ghair mutasarrif, ma la yusta'mal illa lidzarf aw aljar bimin. Dzaraf ghair mutasarrif itu dzaraf yang tidak digunakan kecuali sebagai dzaraf atau dijar dengan min. Penggunaannya tidak lepas dari dua ini. Apakah sebagai dzaraf atau majrur dengan min. Tidak ada penggunaan yang lain. Ini disebut dengan dzaraf ghairu mutasarrif. Contohnya qabla, ba'da, inda. Ya, qabla, ba'da, inda ini penggunaannya dia imma dzaraf atau majrur dengan min. Tidak ada penggunaan yang lain, penggunaan marfu misalnya. Enggak ada. Contoh majrur misalnya apa? Wa min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Min ba'di. Ba'da kemasukan min. Min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'du. Min qablu. Min ba'du. Majrur dengan min. Tapi di sini mabni ini. Mabni al-dham fi mahalli jar. Tapi berarti posisinya masih so dor. Yang mana? Kalau kemasukan min. Bagaimana? Kalau masuk majrur, majrur min. Berarti enggak, enggak. Bukan dor. Berarti bukan dor ketika kemasukan min. Karena yang masuk dorof kan isim mansub. Yang dalam pembahasan kita mansub adalah isim yang mansub sebagai maf'ul fi, sebagai dorof zaman atau dorof makan. Ada isim marfu maknanya dorof tidak masuk dalam pembahasan ini. Misalnya tadi yaumul jum'ati, hari Jumat adalah itu yang maknanya dorof kan hari Jumat. Tapi dia bukan mansub, dia bukan sebagai dorof walaupun maknanya menunjukkan dorof. Kembali ke posisi ini. Kalau masuk jer berarti majrur kan jer. Nah, ini pembagian dzaraf mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Pembagian yang lainnya dzaraf ada mu'rab dan mabni. Bagian yang berikutnya pembagian dzaraf ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu apa yang berubah akhirnya, sebabkan maksudnya amil padanya. Lafaz yauman, lafaznya mu'rab, lafaznya mu'rab, kadang marfu, mansub, majrur, penggunaan lafaz yauman kadang sebagai dorof, kadang bukan dorof. Lailan, syahron, sanatan, lafaz-lafaznya apa? Mu'rab. Mabni, ya, amsi, idza, haitsu, al'an. Ini mabni. Kalau mabni i'rabnya apa? Sebutkan tanda binanya. Mabni al-kasri fi mahalli nasbin ala dzarfiyah. Ini al'ana mabni ala apa? Al-fathi fi mahalli nasbin ala dzarfiyah zamaniyah, sekarang. Nah, ini bagian dzaraf, apakah berubah akhirnya atau tidak berubah, tetap pada satu keadaan, menjadi dua, mu'rab dan mabni. Wiru mutasarrif, penggunaannya hanya dua, ghairu mutasarrif, immal dzarf, imma majrur bimin, tidak ada penggunaan yang lain untuk ghairu mutasarrif. Penggunaannya hanya sebagai dzaraf atau majrur dengan min. Seperti qabla, penggunaan lafadz qabla itu imma dia dzaraf atau majrur dengan min. Tidak ada selain dua penggunaan ini. Beda dengan mutasarrif. Mutasarrif penggunaannya ada sebagai dzaraf, ada sebagai apa? Bukan dzaraf. Yaumun kadang sebagai dzaraf, kadang bukan dzaraf. Misalnya ahbabtu yaumal khamis, aku senang hari Kamis, aku mencintai hari Kamis, dia puasa hari Kamis misalnya. Ahbabtu yaumal jumat, aku menyukai hari Jumat. Di sini bukan dzaraf tapi sebagai apa? Maf'ul bi. Ini sebenarnya mutasarrif, yang penggunaannya kadang dzaraf kadang bukan dzaraf. Penggunaannya lebih luas, lebih banyak. Adapun ghairu mutasarrif penggunaannya hanya dua. Ghairu mutasarrif penggunaannya hanya dua. Sebagai dzaraf atau majrur dengan min. Tidak ada penggunaan yang lain. Penggunaan sebagai fa'il, mubtada, khabar enggak ada. Penggunaannya hanya sebagai dzaraf, mansub, sebagai dzaraf atau majrur dengan min. Kalau yang mansub, ini yang mansub. Apa yang contoh yang disebutkan di sini ada secara contoh contoh yang lain? Ibaratnya yang seperti sobahan, duda, dan bayu, mu'rab. Gudwatan, bukratan, masan, asin, laylan, naharun, yaman, nusban, syaran, sanatan, aman, kornan, abadan, hilan, taratan, sal-saatan. Mu'rab. Qabla, ba'da, ams, amsi, mabini. Kadang mabini, kadang mu'rab. Anifan, mu'rab. Qabla, ba'da juga kadang juga bisa mabini. Nah, sebagian keadaan. Seperti tadi, min qablu, min ba'du. Ya. Itu contohnya, dia dalam keadaan mabini. Lafat qablu, qabla, kadang mu'rab, kadang mabni. Ada contoh di sini misalnya qabla, misalnya jitu qabla, aku datang sebelum kamu. Di sini dia mu'rab. Ini semuanya berarti. Ada rincian, yang banyak rincian, keadaan-keadaan qabla, ba'dan, semisal dengan itu. Kapan mu'rab, kapan mabni, di yang di counter lewat insyaallah. Ya. Sekarang ada set yang contoh yang disebutkan yang mu'rab rata-rata di tanwin, yang mabni tidak di tanwin. Iya, kalau ha? Apa mutlak untuk sendiri itu. Kalau yang namanya mabni alat tandaannya di harokat biasa kalau mabni. Kalau mabni biasa di atas harokat dhamma fathah, bukan tanwin. Mabini. Tidak ada yang memberi alat dom. Apa? Tidak ada. Memberi alat dom aten tidak? Memberi alat dom. Ya Muhammadu. Mutlak ini Ustaz. untuk membedakan antara tidak, dan tidak semua yang tidak ditanam berarti mabni. Saya nak tanya, karena di sini contohnya yang huruf selalu ditanam. Maksudnya apakah ada seperti qabla tidak ditanwin dia? Di sini kan tidak ditanwin, tapi dia mu'rab qabla. Karena dia seringnya diidhofahkan. Yang mudhof kan enggak? Anifan. Anifan. Masuk mu'rab ya. Ditanwin. Apa itu? Bermutasarif. Qabla, kayak tadi nanya jitu qabla kan. Qabla fat qabla ini baru besar. Apa? Min. Dalam ayatnya lillahil amru min qablu wa min ba'du. Apa? Bukan dzarf lagi karena kita sudah min. Kalau masukkan min bukan dzarf, majrur. Isim majrur. Ada di sebagian Al-Qur'an dia dia kemasukan min tapi tetap dia di tidak dijar itu. Ya, ma bini itu, ma bini. Fi mahali jar. Ma bini ala dom, fi mahali jar. Kitab seragi. Kitab seragi. Yang majrur tadi misalnya, wa min ba'di ghalabihim. Wa min ba'di. Ba'da, majrur dengan min. Wa min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Apa itu? Kisah nang apa Romawi. Setelah mereka kalah mereka akan menang. Perangan antara Romawi dengan Persia. Problem sorum. Nah, masalah yang belum jelas dalam pembahasan dorof. Terjemahkan dalam bahasa Arab wajibul mansub. Kumpul PR-nya. Ada PR kemarin? Mana di story? Mama, kemudian